Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Babun al-aklu mimma yalihi wa wa'dhuhu wa ta'dibu man yusi'u aklahu. Bab yang menerangkan tentang al-aklu, makan, mimma yalihi, dari yang terdekat, yali terdekat. Wa'dhuhu, dan mengingatkannya, dan mengingatkannya. Wa ta'dibu, ta'dibu apa? Mendidik. Man, orang, yusi'u, yang jelek, yusi itu jelek, sayyi. Aklahu, cara makannya. Jadi bab ini menerangkan tentang keterangan dari Nabi Muhammad SAW dalam adab makan. Salah satunya adalah makan dari yang terdekat. Kemudian yang kedua, mengingatkan serta mendidik mereka yang cara makannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik. Adapun hadis yang pertama sudah pernah kita baca, 744 ini, tapi tidak ada masalah, kita baca secara ringkas saja. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safhati fa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam Sammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Ini sudah pernah kita baca ya. Itu hadis yang pertama. Tapi ini siaknya atau konteksnya lebih lengkap. An Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abu Salamah. Qala, beliau bercerita, kuntu ghulaman, saya dulu adalah anak-anak. Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah, di pangkuan Rasulullah, atau dalam asuhan Rasulullah juga boleh. Karena Umar bin Abu Salamah ini adalah anak bawaan. Ibunya yaitu Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ayahnya yaitu Abu Salamah meninggal dunia. Selesai masa iddah, kemudian dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernikahan antara Ummu Salamah dengan Abu Salamah itu meninggalkan seorang putra bernama Umar. Waktu itu masih kecil. Nah, maka Umar bercerita, dulu saya masih anak-anak ketika dalam asuhan Rasulullah. Wa kanat yadi, dan adalah tanganku. Yadi itu artinya tanganku. Tatishu, tatishu itu bergerak-gerak. Fis sohfati, di atas nampan. Jadi tangannya ke sana, tangannya ke sini, ngambil sana, ngambil sini. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti apa artinya faqala? Maka kemudian Rasulullah li berkata kepadaku, mengingatkan, ya ghulam, le, kan gitu ya, nak, sammillah ta'ala, ucapkanlah bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sudah pernah dibaca, alhamdulillah. Ya, sekarang yang menjadi PR kemarin kalau tidak salah yang 745. Tanya, Pak. Monggo. Ya, hulamu itu sepertinya mengajak kok tidak mantap. Ya, hulamu le, wahai anak kecil. Wahai anak kecil. Ini sama dengan contoh ya tabib, dokter. Beda antara ketika saya sedang dirawat dalam satu ruangan di dalam rumah sakit, kemudian rasa nyeri sakit sekali, kemudian saya teriak, dokter, dokter. Dengan ketika sudah ada dokter yang masuk dalam ruangan, lalu saya ajak bicara, dokter. Kalau yang pertama tadi namanya apa? Nakirah ghairu maksudah. Nakirah tetapi tidak ditentukan orang per orang. Yang penting dokter pokoknya saya panggil. Pak ya, berarti bahasa Arabnya apa ya? Tabiban. Kan begitu ya? Ya, tabiban. Dibaca mansub. Tapi kalau salah seorang dokter sudah masuk dalam kamar, sudah mulai memeriksa saya, kemudian saya panggil, ya tabiban atau ya tabibu. Ya tabibu. Kenapa ya tabibu? Karena nakirah maksudah. Walaupun nakirah tapi sudah tertentu. Nah, contoh ya gulam sama dengan yang ya tabibu. Karena gulam termasuk munada yang nakirah maksudah. Karena nakirah maksudah, maka statusnya mabni. Di sini mabni ala dhammi, tetapi fi mahalli nasbin tetap posisinya mansub sebagai munada. Karena munada ada berapa jenis? Munada ada berapa jenis? Tiga. Masa tiga? Ada empat. Yang pertama mufrad, yaitu yang terdiri hanya dari satu kata. Walaupun bentuknya mutsana, walaupun bentuknya jamak, tapi hanya satu kata. Yang kedua nakirah. Nakirah apa? Maksudah. Yang ketiga nakirah ghairu maksudah. Yang keempat, yang keempat apa? Mudhaf. Iya kan? Yang keempat mudhaf, ya Rasulullah, ya Aba Bakrin. Kan itu ya akha Arabin. Yang kelima? Enggak ada. Yang kelima apa? Masih ada satu lagi ternyata. Syabihun bil mudhaf. Itu semuanya sudah belajar. Begitu Abu Ahmad ya? Ya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Salamat ibn al-Aqwa'i radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati'u qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Kita terjemahkan terlebih dahulu wa an Salamah ibn al-Aqwa, dari Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa adalah sahabat dengan menyandang status sebagai pelari tercepat. Salamah ibn al-Aqwa itu termasuk dikatakan sebagai pelari tercepat karena bisa mengalahkan berlarinya kuda. Iya, ngeri ini. Bisa mengalahkan larinya kuda. Dan bukan cuma 100 meter, 200 meter, berkilo-kilometer ini. Bukan tenaganya, lari kecepatannya. Masa ke sing ngurung anu. Gimana tuh ya? Ada yang tunduk loh kalau kayak gini-gini. Oh, normal. Kafir. Kalau tidak normal berarti kudanya cepat banget maksudnya. Jadi waktu itu ada ceritanya dalam Bukhari Muslim disebutkan ada serombongan musuh itu, serombongan musuh mereka secara licik apa namanya menyergap kaum muslimin, akhirnya mereka juga merampas harta milik mereka. Kemudian mereka segera lari setelah disergap, barang-barangnya diambil kaum musyrikin, terus mereka lari itu pakai kuda dan seterusnya. Akhirnya berita itu sampai ke rombongan Rasulullah yang jaraknya lumayan jauh. Akhirnya Rasulullah pun mengejar orang-orang musyrikin itu. Mengejar orang-orang musyrikin yang duluan Salamah ini, Nelako ini. Jadi pelari memang. Rombongannya belum sampai, Salamah sudah nyampe ketemu duluan. Nah, itu ternyata mereka orangnya. Kan itu. Pokoknya mereka cepat-cepat diikuti terus sama Salamah. Tapi Salamah kemudian apa? Memberi tanda, kalau zaman sekarang itu dikasih batu, dikasih ranting, kayak pramuka dulu itu loh. Kan itu, kalau misalkan lurus rantingnya dihadapkan ke sana, kalau belok ke sini, pokoknya sebisa mungkin beliau mengejar, mengikuti pergerakan musuh itu sambil memberi tanda. Tandanya wallahu alam seperti apa, yang penting memberi tanda, barangkali rantingnya dipatahin, barangkali apa namanya, macam-macam, yang penting ditinggali tanda arah. Kan itu, tinggali tanda arah. Sampai kemudian pasukan musyrikin itu berhenti di sebuah mata air. Salamah gak mau kok mereka minum seperti itu. Akhirnya beliau naik, teriak bengok-bengok, "Hei!" kan itu. Macem-macem loh, kan bahasa kita. Orang musyrikin karena posisinya bersalah ya kan, dengar suara kayak gitu ya takut. Gak tahu berapa orang yang ngejar, padahal cuma satu ini. "Hei!" itu, "Hei!" Lanjut lagi. Pokoknya akhirnya mereka di bawah, Salamah ngejarnya dari atas gunung ini. Hadirnya Bukhari Muslim loh, gak macam-macam. Jadi pas mau berhenti lagi sama Salamah, batunya digelundungkan. Wah, zaman sekarang punya prajurit kayak gitu susah loh, punya mental. Kan itu. Kalau berani sini, panah saya. Ini sambil menunggu siapa? Rombongan Rasulullah ini. Karena yang pertama kali menyusul, kalau tidak salah Al-Miqdad Ibn Al-Aswad pakai kuda. Itu yang paling pertama, baru dibilangnya rombongan yang lain pakai unta, ada yang jalan kaki, ada yang lari-lari kecil. Akhirnya mereka ketangkap semua. Tapi syahidnya apa? Memang pelari cepat ini, Salamah bin Al-Aqwa ini. Pelari cepat, naik turun gunung, ngalahin kuda loh, Lek. Wah, ampuh Mas Abdullah. Sahabat gak ada yang tidak ampuh. Ya, kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa an Salamah ibn al-Aqwa, dari Salamah ibn al-Aqwa, anna rajulan, bahwa seseorang akala makan inda Rasulillah, di sisi, artinya di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi shimalihi, dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi waktu itu kata Salamah ibn al-Aqwa, ada seseorang makan menggunakan tangan kiri di dekat Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, kul biyaminik. Apa artinya kul? Makanlah. Biyaminik, dengan menggunakan tangan kananmu. Qala, orang itu menjawab, la astati, ndak bisa ya. Saya tidak bisa. La apa artinya la? Tidak. Astati'u, saya bisa. Berarti saya tidak bisa. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lastata'ta. Kalau begitu, kamu memang tidak akan bisa. Kalau begitu, kamu memang tidak akan bisa. Ma mana'ahu illal kibru. Ma tidaklah. Mana'ahu, menolaknya, mencegahnya, menghalanginya, illal kibru. Kecuali rasa sombong. Artinya, yang menolak atau yang menghalangi dia untuk menerima nasihat Rasulullah itu ternyata sombong. Kalau bahasa kita apa? Gengsi don. Fama rafa'aha ila fihi. Fama, maka tidaklah rafa'aha mengangkatnya. Mengangkat apa? Mengangkat tangan kanannya. Ila ke, kok kecuali ke ke. Kok sama Mas Dedeng sama Seru? Kecuali, is Kang Senan mau piye tadi malam ini? Sesuk nek ilah diartikan terkecuali wae bareng-bareng ngono. Sudah Kang Senan mari. Oh itu aja belum lah kok iso bareng ilah artinya kecuali sama. Gimana? Oh pakai HP. Oh. Penghubungnya Mas Abdullah masalahnya. Pas tengah kan? Operatornya diagonal lagi. Ila artinya ila. Ke fihi. Ini bukan huruf jar. Bukan jar majrur. Kemarin sudah dipelajari apa? Mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau terjemah bebasnya. Dari sahabat Salama Ibn al-Aqwa. Dia pernah bercerita bahwa dulu. Pernah ada orang. Di dekat Rasulullah makan menggunakan tangan kiri. Oleh Nabi Muhammad ditegur. Kalau makan, mbok ya pakai tangan kanan. Orang itu ternyata apa namanya? Ini kalau bahasa Jawanya nyauri itu apa namanya? Wangsulan orang ini. Ah, mboten saged sih. Ngene itu, mboten saged sih. Apa kan Nabi mengatakan, Bu, kalau makan dipotongkan pakai tangan kanan. Ah, mboten saged ya tangan kanannya. Nabi Muhammad yo ning ngono cen ra iso nggo. Benar. Akhirnya tangan kanannya emang enggak bisa dipakai untuk makan dan minum orang saat itu selamanya karena langsung tangan kanannya lumpuh. Kan itu. Kenapa? Kata Salama Ibn al-Aqwa, "Ma mana'ahu illal kibru." Nah, artinya apa? Yang membuat dia menjawab wangsulan tadi itu ternyata apa, geng? Si karena sombong. Nah, akhirnya betul-betul seperti itu, na'udzubillah. Taib di i'rab sebentar, wa'an Salamah Ibn al-Aqwa. Wa'an wawu wawu ataf an huruf jar mabni guys semuanya. Wawu mabni, an mabni. Salamata. Salamata apa? Majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya fathah karena isim muf oh isim ghairu mun sarif. Udah enggak bisa dijeglongkan sekarang, yakin. Salamah majrur tandanya fathah karena ghairu mun sarif. Ibni. Ibni apa di sini, Ba? Badal. Wa huwa mudhaf al-aqwa'i mudhafun ilaihi. Majrur. Radhiyallahu anhu anna huruf apa namanya? Huruf taukid dan juga huruf nasab. Mabni 'alal fathhi la mahalla laha min al-i'rab. Rajulan mansub. Kenapa mansub? Isim an na. Rajulan mansub sebagai isim an na. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Akala. Akala a fi ilma madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il akala? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke rajulan, orang tersebut. Rajulun. Tapi ada ananya. Nah, yang benar yang mana? Yuk. Sekarang ada perbedaan. Ada di catatan itu rajulun, di sini rajulan. Kira-kira yang benar mana? Ada annanya. Hah? Apa itu? Di mana? Di situ? Oh, ada alifnya tapi un. Oh, berarti yang benar yang mana? Ah, berarti udah pada bisa. Waktu iya ngerjakan di rumah, nek ngerjakan loh, misalkan ngerjakan ini. Apa ini? Ini kalau misalkan ngerjakan loh, bingung enggak kalau di rumah ini? Enggak. Oh, enggak. Karena ngerjakan bukan di rumah, di kebun melon. Coba kalau ngerjakannya di kebun melon ini coba. Salah atau benar ini? Roju. Yang benar apa? Rajulun, rajulan, rajulin. Rajulan. Karena sebagai apa? Isim Anna, apalagi cara penulisannya di situ ada alifnya, berarti un diganti an. Oh, pada bisa semua di rumah ini. Oh, iya. Jadi orang yang punya PR diberi PR sama gurunya, kan pekerjaan rumah. Lalu tidak dikerjakan di rumah, itu tandanya sudah bisa. Loh iya, sehingga tidak bisa kayak ya. Karena apa? Karena gitu Pak Mariana ya. Tapi saat tidak perlu dikerjakan di rumah, karena diberi pekerjaan di rumah itu apa? Karena waktunya lebih longgar, lebih omber. Ternyata bisa dikerjakan sebelum pelajaran dimulai. Dalam hal yang seperti ini saya tidak bisa marah, karena dulu waktu saya sekolah ya kayak gini. Saya nggak bisa marah, nggak bisa tersinggung, nggak bisa ngomong-ngomong. Jadi kan sinawi boyong sing serius kan, harus dikai PR lah dikerjakan. Saya nggak bisa marah, karena dulu waktu saya sekolah begitu. Tapi kalau dulu bukan karena malas, mungkin karena bisa kalau dulu itu. Oh iya, saya itu karena bisa. Jadi rada sombong lah kayak gitu ya. Kalau zaman dulu itu ada PR mau matematika, kimia, fisika itu saya ngerjakannya apa di sekolah, tapi berangkatnya meruput. Misalkan masuk sekolah jam 7, perjalanan misalkan setengah jam, itu dari jam 5.15 saya sudah berangkat duluan. Jadi yang pertama kali masuk kelas, kalau tidak saya, ada seseorang. Sing sregep maksudnya. Sopo gitu. Ini Pak Dadang kalau itu. Kerjakan baru-baru gitu. Ya sesekali nyontoh temannya. Kalau pas betul-betul gak paham, nyontoh ini. Ya, gitu. Kerjasama. Namun... Bahasanya Mas Abdul tahu, jadi nggak apa-apa, santai kemauan. Jadi ini kalau dikerjakan di rumah tadi, misalkan lo ya, maka yang benar rojulan apa rojulun? Rojulan. Tapi jangan ditiru, wah Pak Guru biar kayak gitu, jangan. Anna rojulan akala inda Rasulillah. Inda masuk apa ini? Dzaraf. Dzaraf zaman atau dzaraf makan? Makan tempat ya, karena itu menunjukkan tempatnya di dekat Rasulullah. Inda mudhaf Rasuli. Mudhafun ilaihi rasuli mudhaf Allahi mudhafun ilaihi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi bishimali jar majrur shimali mudhaf hi mudhafun ilaihi fa huruf qala fi'il madhi mabni alal fathi kul fi'il amr mabni alas sukun. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il kul? Dhamir mustatir takdiruhu anta, bukan huwa. Karena kul artinya apa? Makanlah, ditujukan untuk satu orang laki-laki. Biyaminika biyamini jar majrur. Yamini mudhaf ka mudhafun ilai. Qala fi'il madhi mabni alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. La huruf nafi mabni alas sukun, karena huruf terakhirnya alif. Asati'u fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu'? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu ana, saya. La astati'u, saya tidak bisa. Qala fi'il madhi mabni alal fathi, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu wa, kembali ke Rasulullah. Lastata'ta, la huruf nafi mabni ala sukun la mahala laha minal i'rab. Istata'ta, istata' itu fi'il madhi mabni ala sukun, karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ta dhamir kedudukannya sebagai apa? Fa fa'il. Ma mana'ahu illal kibru. Ma nafi mana'a fi'il madhi. Hu dhamir bersambung fi'il maf'ulun bihi. Sudah ada fi'il, sudah ada maf'ul bih-nya, kurang fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Al-kibru. Karena susunan illah, kita ulang kembali. Kalau sebelumnya sempurna positif, berarti setelahnya dibaca mansub. Kalau sebelumnya sempurna negatif, setelahnya boleh dibaca mansub, boleh dibaca badal. Kalau sebelum illah itu tidak sempurna, maka yang setelah inlah digunakan untuk menyempurnakan. Di sini belum sempurna karena mana a fiil, hu maf'ul bi, tapi belum memiliki fa fa'il. Berarti mana fa'ilnya? Al-kibru. Al-kibru fa'il marfu. Fama rafa'aha ila fihi fa huruf. Ma huruf juga mabni ala sukun. Rafa'a a'a'a fi'il madhi mabni ala al-fathi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiru huwa kembali ke rajulan. Ha dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun fihi. Ila fi jar majrur. Fi mudhaf hi mudhafun ilaihi. Fi tadi majrur, tanda jarnya apa? Ya, karena asmaul khamsah rawahu Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Ya, selanjutnya PR biasa. PR pekerjaan rame-rame. Iya, pekerjaan rame-rame. PRR. Oh ya. Kalau PRR jadinya pekerjaan rame. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang apa? Tentang larangan. Ya, larangan. Jadi apa namanya? Ini larangan lel, adab di dalam Islam. Ini cuplikan besok iklane. Apa namanya kalau bahasa kita? Sponsor. Ya, sponsor untuk besok. Jadi dalam Islam itu dilarang kita misalkan makan bareng-bareng ya. Biasanya aturan mainnya itu makannya satu-satu ini langsung jupuk luru. Nah, itu ada larangannya dalam Islam, enggak boleh. Kalau sendiri jenengan ambo jangankan lu. Lima aja monggo kan itu. Ini misalkan iya, kita misalkan sedang diundang. Hari ini yang undang Pak Arjo misalkan. Kalau sebelumnya kan marhaban, kemudian Mas Marno, sekarang Pak Arjo ngundang kita. Pak Arjo ngundang kita makan duren. Makan duren pas dibelah kan saponggi-saponggi itu. Orang kebiasaan kita makan itu apa? Satu. Satu. Iki ternyata ada oknum dari kita. Oknum. Oknum dari kita langsung ngambil berapa? Dua. Oh, malah telu Mas Iswanto. Oknumnya ini Mas. Jadi pas ngambil eto-etonya satu. Tapi udah tahu ganteng, wah, loro tuh ternyata. Gayane itu loh. Udah paham ini ganteng dua langsung, wah, iki durene ape-ape Barjo, siji gede wong ngene. Pas mulai dimakan, wah, loro tuh ternyata. Padahal dari awal sudah tahu itu ada. Wah, itu ternyata di dalam Islam enggak boleh. Kenapa? Karena apa? Menimbulkan tidak apa itu tidak serak sama yang lain. Karena jangan sampai hanya karena masalah makanan terus orang ya itu sempurna nggak Islam itu banget ya. Kalau bahasa orang Jakarta bingit ya, sama begitu ya Pak Mariano ya. Iya.